الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، حاضرين dan hadirat yang dirahmati Allah, saya akan sebut beberapa mukadimah penting untuk kita faham tentang syariah, dan kemudian saya akan sentuh sikit tentang text and context, the end context tadi. Yang pertama, kita hendaklah tahu bahawasanya Allah Subhanahu Wa Taala apabila mengutuskan nabinya Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para anbiya, nabi-nabi sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tidaklah menunjukkan bahawasanya Allah itu memerlukan ibadat kita. Tetapi kitalah yang memerlukan ajaran Allah. Kitalah yang memerlukan syariah. Karena Allah itu ghaniyun hamid. Saya selalu ulangi mukadimah ini kepada semua orang yang nak mempelajari syariah, supaya dia tak rasa bahawa Tuhan perlukan dia. Tuhan tak perlukan kita. Quran sebut dalam surah Luqman, "Faman yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid." Sesiapa yang bersyukur, dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Sesiapa yang kufur, sesungguhnya Allah ghaniyun hamid, maha kaya lagi maha terpuji. Dia tak perlukan hamba. Kalau seluruh hamba beribadat kepada Tuhan dengan seikhlas-ikhlasnya, tak ada satu pun yang Tuhan untung. Dan kalau seluruh hamba itu menentang Tuhan dengan sekeras-kerasnya, tidak ada satu pun yang Tuhan rugi. Kalau semua hamba Tuhan meminta hajat daripada Tuhan dan Allah beri ke semuanya, tak ada apa pun yang kurang daripada kebesaran kerajaannya. Dia suruh kita minta dia. Kalau dia tak beri kepada kita, bukan bererti kerana dia kerugian jika kita memberi kepada kita. Sementara kita sentiasa memerlukan syariah. Sebab itu syariah ini maslahatun lil ibad. Tuhan menurunkan syariat semata-mata untuk kepentingan hamba. Tidak untuk kepentingan Tuhan. Sebab Tuhan bebas dari kepentingan. Kita semayang ke, kita tak berzina ke, tak minum arak ke, bukan kerana ada kepentingan Tuhan di situ. Tak ada. Kepentingannya ialah kepentingan kita. Sebab itu kita sebut syariah ini maslahah kepada ibad, kepada hamba. Maslahatun lil ibad, maslahat untuk hamba. Kesemua, everything in Islam, semua benda dalam Islam has dia maslahah, dia interest, dia attribute, dia benefit and hikmah, wisdom. Whether sama ada kita we have unveiled yet or not, kita telah dapat buktikan dia ataupun tak dapat buktikan, maslahah tetap ada. So kita kena tahu hal itu. Jadi tak ada syariah yang sia-sia. Bila dia kata jangan, mesti ada sebab. Bila dia kata buat, mesti ada sebab. Sebab itu tak pernah balik kepada Tuhan. Sebab tu sentiasa balik kepada hamba. Sama ada kepada kita atau pada hamba yang Tuhan yang lain, ataupun kepada keseluruhan penciptaan dia yang lain, bukan kepada dia. Ini, letak ini dulu, faham yang tu dulu. Kemudian kita kena faham, manusia di dalam berinteraksi dengan Tuhan waktu turun agama ni, dia tak waktu turun melalui hati orang ni. Ini dalam sebahagian para penganut tarekat sufi, dia tak mau syariat. Bukan semualah. Dia tak mahu syariat. Bila orang tanya, kenapa tak pakai syariat Muhammad? Dia kata, haddathani qalbi an rabbi hatiku telah meriwayatkan daripada Tuhanku. So dia tak pakailah. Tetapi Allah telah sebut, yang kita sebut macam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kena ikut Muhammad. Rasul dia yang ni. Bila dia turunkan syariat yang komplit, yang lengkap untuk membolehkan manusia hidup atas Islam. Al-yawma akmaltu lakum di dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan untuk kamu agama kamu. Manusia ni bila Nabi tak ada, dia ada berapa kalangan manusia ni. Saya dah sebut berapa grup, kemudian saya nak cerita keseluruhannya. Sebelum saya nak cerita grup-grup manusia ni, kita kena tahu bahawasanya dia ada dua bentuk dalam agama ni, dalam syariat, dalam penurunan syariat. Satu perkara yang tak boleh diubah, dia panggil sawabit, benda tetap, dia tak boleh ubah. Apa jadi pun dia tak boleh ubah. Duduk Australia ke, duduk Malaysia ke, duduk mana, tak boleh ubah. Benda ni seperti akidah. Tak boleh kalau duduk Malaysia, akidah Tuhan satu, duduk sini, kalau dua kadang-kadang okey lah. Tak boleh. Ini tetap. Percayaan kepada benda ghaibiyat, benda ghaib, tak boleh ubah. Ibadah khususiyah, tak boleh ubah. Kalau dia duduk di Mekah puasa bulan Ramadan, kok mari negeri lain, walau kena Ramadan panjang sangat, kita letakkan bulan lain, tak boleh. Ini tetap. Ibadah, solat, tak boleh ubah. Kalau subah tambah, namanya bid'ah. Bid'ah dilarang oleh agama. Yang ni tak boleh tambah. Nak pergi tambah cara semayang, yang ni Nabi datang, Nabi ajar. Orang tak tahu macam mana nak semayang. Walaupun orang ada kehendak nak beribadat kepada Tuhan. Sebelum Nabi Muhammad SAW muncul pun, manusia ada kehendak nak ibadat kepada Tuhan. Tetapi kehendak mereka itu tidak memenuhi cara yang Tuhan hendak. Apa yang mereka mahu tidak seperti dengan cara yang Tuhan mahu. Bila Tuhan datangkan Nabi, kehendak ibadah itu bukan saja ikhlas kepada Allah, tapi melalui cara yang Allah mahu. So tak boleh tambah. Ibadah ini tak boleh nak fikir. Kenapa zuhur solat 4 rakaat? Tak boleh nak fikir. Tak boleh kita dah sama kan. Habis itu, makan boleh, nasi biryani boleh, nasi Arab boleh, nasi Melayu boleh. Semua yang penting halal. Makan sebelum Nabi datang pun orang dah makan dah. Baju sebelum Nabi datang pun orang dah pakai dah. Design macam mana, semua orang dah buat. Tapi sebelum Nabi datang, tak ada orang tahu solat zuhur 4 rakaat. Sebelum Nabi datang, orang tak tahu solat subuh 2 rakaat. Sebelum Nabi datang, orang tak tahu puasa bulan Ramadan. Semua benda ini benda sawabit, benda yang tetap, tak boleh berubah. Ada benda yang boleh berubah. Boleh berubah. Sebab keadaan dia berkaitan dengan tuntutan manusia. Contoh, Quran kata, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khayl turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Siap sedia menghadapi mereka dengan segala kekuatan. Dari kekuatan. Wa min ribatil khail, daripada kuda-kuda yang yang ditambat. Yang ni kuda-kuda yang perang dulu hebat kuda lah. Turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Kamu gerunkan dengannya. Kamu bagi gemetar dengannya. Musuh-musuh Allah dan musuh kamu. Disebut kuda. Boleh tak kalau orang nak mempertahankan Islam, bila dia diserang, orang Islam diserang, tak guna kuda. Guna kereta kebal. Guna tank. Guna boleh tak? Boleh. Tapi Quran sebut kuda. Dia sebut contoh. Sebab yang penting bukan kuda tu. Yang penting mempertahankan diri. So ada dua set yang berbeza. Contoh, dua set yang berbeza. Dia suruh, Nabi suruh pergi ke haji. Kan? Quran sebut, di atas, apa nama, binatang-binatang yang yang kita naik. Kan? Sekarang tak naik binatang. Orang naik kapal terbang. Tak apa, yang penting tunaikan, tunaikan haji. Haji tu tak boleh ubah. Tak boleh kau nak pergi buat haji dalam bulan Syawal. Tak boleh, tak boleh. Yang ni. Tapi cara nak pergi haji, boleh. Dia suruh kita sampaikan agama. Agama tak boleh ubah. Tapi, pakai suara kuat ke, pakai mikrofon, ini teknik. Yang zaman Nabi tak ada. Zaman Nabi, buat masjid, tamar. Pokok tamar. Bumbung, pelepah tamar. Lantai, pasir. Sahabat sujud, bulan, apa, malam Lailatul Qadar, apa, pasir dekat. Dari. Kemudian berubah. Orang mula buat kubah masjid. Sebenarnya kubah masjid tu bukan zaman Nabi. Kemudian itu. Idea ni kemudian. Tapi tak apa. Yang penting dia suruh kita buat. Nak ada kubah pun tak apa. Empat segi pun tak apa. Cara Minangkabau pun tak apa. Design apa. Cara yang penting masjid. Solat tak boleh ubah. Nak buat dua tingkat, tiga tingkat. Itu tak apa. Dulu Masjidil Haram satu je. Sekarang dah berapa tingkat? Lima ke apa? Kan? Okey. Ini kita kena tahu. Ada benda yang berubah, boleh berubah. Ada benda yang tak boleh. Tak boleh ubah. Manusia ni ada beberapa kumpulan dalam deal dengan agama. Satu kelompok yang muncul sangat ekstrim. Khawarij. Khawarij, dia kafirkan sesiapa yang buat dosa. Banyaklah dia punya ni, tapi salah satunya dia kafir. Tak semayang, kafir. Tak semayang ni khilaf. Ada mazhab Ahmad memang dia kafir. Tak puasa kafir, berzina kafir, minum arak kafir. Sebab siapa yang minum arak, artinya dia lawan Tuhan. Siapa yang lawan Tuhan, dia kafir lah. Itu dia punya calculation dia. Kalau awak dah minum arak, tentu awak menghina hukum Tuhan. Bila awak hina hukum Tuhan, maka awak kafir. Itu calculation. Maka dia perang. Dia bunuh orang Islam. Dia kerana nak menegakkan Islam. Nabi kata, yaqra'un al-Quran wala yujawizu hanajirahum. Baca Quran. Quran tak lebih daripada hukum mereka. Yahqiru ahadukum salatuhum ma'a salat salatuhum ma'a salatihim. Seseorang kamu akan rasa lekeh semayang dia dibandingkan dengan semayang golongan Khawarij. Salat dia. Puasa kita rasa lekeh dibandingkan hebatnya puasa golongan Khawarij. Tapi mereka membunuh orang Islam di atas. Kerana Islam ni tak boleh buat salah langsung. Sedangkan kita tahu dalam agama ada peruntukan taubat. Sedangkan kita tahu Nabi SAW pernah sebat orang yang minum arak, tapi dia tak bagi orang melaknatnya. Sedangkan kita tahu Nabi pernah hukum orang yang buat salah, tapi Nabi menyembayangkan jenazahnya. Maka ada peruntukan taubat. Kalau tidak semua kafir, peruntukan masuk Islam balik lah. Dari segi teori, dia begitu ideal. Kalau orang ikut Khawarij, orang Islam tak buat dosa semua ni. Sebab tu tuan-tuan tahu orang-orang di Oman, Ibadi, yang pakai serban smart, sotang kobus lah, yang pakai khanjar. Dia orang ni Ibadi, dia orang ni sebenarnya satu sekt daripada aliran Khawarij. Tapi dia tak macam bunuh-bunuh orang lah. Dia tinggal idea tu. Kita tengok dia orang disiplin. Tak ada dia semayang-semayang ni, dia tak. Dia kalau tengok Arab-Arab lain, dia Arab di rumah yang paling disiplin. Kita jarang tengok dia nak terlibat, pergi duduk, buat pesta keluar, buat minum arak ke apa. Benda ni tak boleh, tahu tak? dari segi zahirnya ideal. Tapi dari segi agama, tak. Agama ada orang nakal sikit, ada orang. Dah ada agama luas. Syurga pun ada peringkat-peringkat. Ada orang masuk syurga terus, ada orang masuk neraka dulu. Tapi tak kafir. Nak kata dia fasik, dia zalim semua boleh. Tapi dia tak kafir. Ini khawarij. Khawarij. Ada kelompok yang dia nak agama. Dia tak macam khawarij. Tapi dia syurkat. Dia semua potong. Nabi SAW, Nabi. Tuhan sayang. Tapi Nabi itu itu sendiri, dia tak duduk saja. Dia kena berhijrah, dia kena susah, dia kena berperang, patah giginya, luka pipinya. Bapak saudara kesayangannya meninggal, bersyahid dari di medan. Sahabat-sahabat Nabi, selepas Nabi tak ada, pergi berhijrah. Pergi berhijrah. Tak ada kalau dia orang kata kami ni sahabat Nabi takkan masuk neraka. No. Lagi tak mati, kerja mesti dijalankan. Maka sahabat ada yang mati di medan, ada yang mati di sempadan, ada yang mati di negeri orang. Semuanya kenapa? Kerana nak membawa mesej Islam. So tak ada satu orang kata, kami ni dulu, Abu Ayyub Al-Ansari yang selalu buat contoh. Nabi jadi tetamu kat rumah dia. Kata Abu Ayyub, nak suruh Nabi duduk di atas, Nabi tak nak, Nabi duduk kat bawah. Jaga dia kalau berjalan di tingkat atas, takut ganggu Nabi duduk bawah. Kalau tumpah air apa, kelangkabut dia semua, pergi ambil. Nak keringkan air, takut menitih nanti ganggu Nabi. Nabi tumpah rumah dia. Sehinggalah Nabi buat rumah sendiri. Sementara apabila Nabi baru sampai, baginda baru sampai ke Madinah. Tapi apabila Nabi wafat, Abu Ayyub mana? Sampai sepadan Turki tu, kubur dia. Tak ada dia duduk kata, tak apalah, korang pergilah buat-buat kerja kebajikan. Aku tak kalah masuk neraka, Nabi pun duduk rumah aku. Tak ada. Sahabat tak kata hal ni. Soalan saya sebut Abu Ubaidah Al-Jarrah, Mu'adz bin Jabal. Semua orang ni Nabi puji. Tapi bila Nabi wafat, kubur mereka tu. Di Syria. Di Syam. Sebab apa? Tak ada satu sahabat yang kata, kau pegang tasbih, kau zikir-zikir dalam masjid, kau masuk syurga. Walaupun pegang tasbih, berzikir, duduk di masjid, benda baik, tapi itu not enough. Not sufficient. Tak cukup. Nabi kata, Abu Umaidah ni amin kepada umat ni. Mati dia tu. Pergi tengok kubur Abu Umaidah. Pergi ke Jordan, ada satu kampung. Tuan-tuan pergilah, ada lah kubur Abu Umaidah. Duduklah dia berseorangan di sana. Mu'adz bin Jabal. Tak ada kata ramai-ramai orang pergi kubur dia. Kita pergi kalau ada, ada lah orang pergi di kubur dia. Padahal, Abu Umaidah duduk kat Mekah je lah. Duduk Madinah je lah. Nabi dah jamin dia dah. Semua ni, Abu Ubaidah yang dijamin syurga. Tapi semua sahabat, bila Nabi meninggal, Nabi wafat, semua pergi. Bilal, tukang azan Nabi. Takkan bila nak masuk neraka. Tapi bila Nabi wafat, Bilal pergi. Pergi ke Syria. Pergi bawa. Menebarkan Islam, membuka kota di sana. Tak ada bila kata kat orang pergilah. Aku azan Nabi, takkan aku blok masuk neraka. Karena semua orang tahu, tidak ada dalam agama ni, free dalam syurga. Duduk, semua orang kena, selagi hidup, kau mesti menjalankan tanggungjawab agama. Kau mesti berjuang, kau mesti buat dakwah, kau mesti bekerja untuk agama. Ini benda yang dipahami oleh sahabat. Sebab itu tak ada sahabat yang duduk. Duduk, lepas Nabi meninggal, duduk di masjid Nabi. Duduk, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Lepas tu buat halaqah zikir, bangkit menari-menari sikit ke? Ha? Lepas tu tunggu Nabi datang. Ha. Macam kat Malaysia pun ada. Kata kat Singapura apa? Nabi datang. Telah berlaku krisis antara Abu Bakar dan Umar dalam menentukan boleh perang ataupun tak dengan orang tak bayar zakat. Maksud bukan bergaduh. Umar kata kita tak ada perang. Abu Bakar kata aku perang lah orang. Tak ada. Abu Bakar kata tak apa, jom kita pergi kubur Nabi, kita tanya. Tak ada. Aisyah berbeza pendapat dengan Ali sehingga membawa kepada peperangan. Bukan mereka yang nak peperangan itu. Tapi tak pernah Ali dalam duk kempen tentera dia, Aisyah tak patut, malam tadi masa saya tidur, saya mimpi Nabi datang, Aisyah salah. Aisyah pun boleh kata, kau jangan main. Aku tidur dengan Nabi masa hayat dia. Aku mimpi Nabi datang, kau salah. Kau kacau isteri dia. Ha. Kan? Kau lawat isteri dia. Ali kata, aku menantu dia. Aku dengan anak dia, anak dia yang dia sayang tu, adalah isteri aku. Tak pernah siapa pun klaim Nabi keluar kubur, kau tak pernah. Sehinggalah mari kelompok yang sekarang ni mendakwa bahawa saja Nabi muncullah, Nabi datang kat dia lah. Ha? Ha? Bukan dia dapat berkat, dia dapat duit lah. Pasal ramai orang bagat bagi duit kerana Nabi datang. Walau yang tak nampak, dia seorang je nampak. Okey. Ini semua dipahami oleh sahabat. Agama dilaksanakan sesempurnanya. Kemudian muncul di kalangan umat Islam kelompok sufi. Bukan saya kata semua sufi tak bagus. Banyak juga benda yang bagus dalam tasawuf. Tasawuf itu istilah saja macam akidah. Walaupun zaman Nabi tak ada, tak apa. Dia tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa. Okey dengan, tak apa. Dalam perbahasan syariat alaihi ta'ala, musyahata fi istilah. Tak usah berbalah lah tentang istilah. Yang penting awak faham apa. Awak nak nama ke apa, awak nak nama dia yogurt ke, susu laban ke, tak penting. Yang penting apa konten dia. Kalau dia mengajak kepada penyucian diri, okey. Tapi kalau dia mengajak manusia itu berbeza dengan apa yang diajar oleh Nabi SAW, ini misalnya. Bila mari kelompok sufi, ada sufi yang okey. Tapi ada yang keluar daripada rasional agama. Maka ada kelompok yang tak bincang lagi tentang masalah amal ma'ruf nahi munkar, membina umat. Apa yang mereka fikir? Kau ambil zikir ni, malam-malam kau orang berkumpul, kau baca yang ni, masuk syurga. Nabi datang. Orang Palestin terseksa pun Nabi tak datang. Dia yang duduk kat Malaysia lepas ceramah makan macam-macam lauk, Nabi datang. So abusing nama Nabi, guna nama Nabi, dan mereka telah melakukan satu jalan pintas dalam agama. Dia pun nak shortcut supaya semua apa yang sahabat amalkan terpaksa struggle bawa agama. Semua ni tawad berkumpul. Saya bukan kata salah, nak pakai apa pun boleh. Kadang-kadang jadi macam tak relevan agama. Pakai pun satu pattern, selendang letak macam ni, jalan pun straight begitu. Bukan kata salah, tapi kalau awak kata itu pakaian Nabi sentiasa, Nabi naik kuda, Nabi pergi, macam bila nak lekat selendang macam tu? Nabi bukan sekadar duduk pakai selendang selika elok, duduk jalan straight. Lepas tu anak murid belakang ikut. Habis minum pakai ramai-ramai. Nabi pergi ke medan korek, apa, perhandak. Nak macam-macam dia buat. Pergi ke pasar, bagi harta, turun tengok umat. Agama seolah-olah jadi satu kaum yang mana memuja individu-individu yang dikatakan boleh menghubungkan manusia dengan Tuhan, dan manusia shortcut macam-macam latar belakang. Mari salam dengan Syekh. Syekh bagi tahu kau ni, aku nampak ada dosa banyak, ambil zikir ni 1,000, insyaAllah. Yang lain kau hantar-hantar duit yang mana lebih ke aku. Ini satu golongan. Banyak golongan. Saya tahu golongan orang tasawuf kalau tengok mereka marah. Tapi saya kata, di sana ada juga golongan sufi yang saleh, yang memahami konsep syariah yang betul. Kita tak ada masalah selagi mana apa yang diamalkan itu sama dengan Quran dan Sunnah. Di sana ada golongan murjiah. Dia panggil fikratul irja. Fikratul irja ialah kelompok yang menganggap bahwasanya agama hanyalah kepercayaan, tidak kaitan dengan amalan. Kelompok ini wujud zaman pada penghujung zaman sahabat, dan kemudian muncul kelompok-kelompok yang menganggap iman ialah keyakinan di dalam jiwa. Amal tak ada kaitan dengan iman. So, dia tak penting amal. Dia kata, seperti mana amal soleh tak boleh menjadikan seseorang itu beriman kalau dia kafir, sehingga dia mengucap. Demikian orang yang mengucap maksiat tak akan menjejaskan iman dia. Faham tak? Kalau orang tu dia kafir, dia tak mengucap, banyak mana dia amal soleh pun tak kira. Demikian kalau orang tu telah mengucap, banyak mana maksiat pun tak menjejaskan. Idea ni mungkin kita rasa, mana ada orang cakap? Dia tak ada, tapi secara perkataan mungkin orang tak kenal, tapi ada. Kita akan jumpa orang kata, awak jangan tengok kepada amalan saya, tapi awak tak tahu apa yang ada dalam hati saya. Iman saya kuat walaupun saya buat perangai macam ni. Ah. Walaupun saya macam ni, tapi iman saya kuat. Sebab dia tak kaitkan iman dengan amal. Sedangkan Allah kata, ya ayyuhallazina amanu wa amilu wa amilu salih. Wahai orang beriman, nampak amal salih. Iman, amal salih. Kan? Kan? Wal asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu. Beriman saja dah, beriman dan beramal saleh. Beriman dan beramal saleh. Ini satu kelompok lagi. So tadi ada yang ekstrim, ada yang shortcut, ada yang longgar terus. Dan umat Islam sentiasa ada yang ni. So agama datang terpaksa memahamkan syariah. Kerana sebahagian mereka rasa susah nak amal syariah, sebahagian mereka kata nak longgar, sebahagian mereka kata tak boleh amalkan. So, saya nak fahamkan bahawasanya latar yang ini, dan inilah yang dihadapi oleh kita dalam memahami manusia kepada tentang agama. Balik kepada soal yang kita bincangkan. Saya akan sebut ringkas, sebab kemudian saya akan bagi sesi soal jawab. Agama, dalam soal akidah, boleh ubah tak? Akidah tetap. Ibadah khususiyah tetap. Tapi ada benda yang agama luas. Dia betul-betul pure tentang kepentingan kita. Tapi kita kena ikut syariah. Makan, minum umpamanya. Agama luas dalam makan, minum. Dalam syariat, dalam ibadat, tak boleh buat sehingga ada dalil. Tapi dalam kehidupan biasa, boleh buat lagi tak ada dalil, kita tak boleh. Makan, boleh makan. Kangaroo, boleh makan tak? Ha? Ada hadis kangaroo? Tak ada, tapi tak ada dalil, dia haram. Dia tak memudaratkan, bolehlah makan. Tak boleh orang kata tukang dulu tak boleh. Siapa? Tendang kuat sangat. Itu tak boleh jadi dalil. Walabi tu boleh makan? Wasabi tak boleh. Wahabi tak boleh. Okey. Maka agama luas dalam hal ni. Minum. Minumlah. Selagi tak mabuk, minumlah. Selagi benda tu bukan minuman yang memabukkan, kalau memabukkan sikit pun dia tak boleh lah. Tapi dia bukan nak minum, minumlah. Air apa yang ada, nak minum air nira nipah ke, nak minum apa ke, boleh minum. Makanan juga sama. Bahkan Nabi longgar dalam hal ni. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ada orang kadang-kadang, sebahagian orang baru masuk Islam. Bila ada orang masuk Islam, datang kat sahabat, bagi daging, bagi kan, makanan. Sahabat confused juga. Dia orang ni baru masuk Islam. Betul kau dia sembelih ni? Kan? Dan ya, kena kata hadisul ah bisyirk. Mereka tu baru saja syirik. Ini macam mana dia sembelih? Tanya, minta tanya Nabi SAW. Nabi kata, sammullah antum thumma kul. Sammullah wa kulu. Kamu bismillah, makan. Menunjukkan dia tak suruh kita detail sangat ni. Kita pergi rumah kawan kita. Tengok dia muslim, dia ajak makan. Sampai dia jamu kita makan apa? Kari ke, sup ke, ambil. Kita tak payah tanya dia. Kawan kita Islam, tak hidup mari ceramah sekali. Kita ni nak tanya sikit. Ini kau pergi beli daging halal ke daging haram ni? Tak payahlah. Dia tu dah Islam lah. Kau kira dah orang Melayu ada sikit kadang-kadang karut-marut khurafat dia. Kalau termakan daging haram, jadi benar. Padahal bukan sengaja makan, termakan. Tuhan tidak akan hukum orang yang tak sengaja. Yang benar tu orang yang bagi makan lah, bukan orang yang makan. Ini pun satu hal, pakar-pakar motivasi duk cerita. Kalau lah, kadang-kadang berlebihan. Kalau bapak balik rezeki yang haram, anak bini semua jadi benar. Yang benar bapak dia lah, bukan pasal anak bini benar pula. Isteri dapat duit itu di atas nafkah. Anak dapat atas nafkah. Kena kewajiban bapak bagi nafkah. Kalau dia tak makan, habislah dia. Yang haram, siapa dia? Bapak ke isteri? Bapak. Kerajaan mungkin dapat duit yang haram. Dia bagi kepada kita duit gaji. Gaji halal. Tak bolehlah kita tanya sebelum tu kepada kita, tak terbabit. Kalau kita tanya sebelum tu kepada kita, kita tak boleh pergi supermarket semua, tak boleh pergi. Kan? Itu yang saya selalu buat contoh, tak bolehlah kita pergi. Tengok, kita orang sebelum kita beli minuman keras. Beli apa? Liquor. Dia bagi $10. Ha? Kita patut beli benda lain juga $10, kita bagi $20. Dia ambil lah yang $10 baki tadi, bagi kita. Eh, tadi, please, ambil yang lain. yang tu duit Arab. Tak, itu bukan duit Arab. Itu duit balance kita. Walaupun dia tadi bayar ke situ Arab, tapi bayar kepada kita, baki kita. Jangan jadi bodoh. Kalau tidak, tak boleh pergi supermarket. Ha? Faham? So, sebab itu, maka agama luas dalam hal ni. Bukan saja makan dia luas. Pergerakan pun dia luas. Agama kata manusia boleh ada tarian, tak ada masalah. Ada orang buat tarian dalam masjid Nabi. Sudan dalam hadis Bukhari, Aisyah tengok dia tak dagu dia atas bau Nabi. Nabi pun tengok, Nabi tanya Aisyah sampai dia jemu. Hatal malal, sehingga aku pun jemu. Dia tengok. Ha? Nabi pun tengok. Nabi kata lagi. Ha? Nabi ada penyanyi dia yang dalam hadis Muslim. Yang apabila dia pergi dalam perjalanan malam, unta ni dia nak bagi dia laju, kena orang menyanyi. Ha, dia panggil dia tahadi. Hadi ni dia menyanyi. Nama dia Anjashah. Anjashah. Anjashah ni penyanyi. Jadi bila Nabi keluar, dia malam dia nyanyilah supaya unta tu ikut dia, kan? Kan orang kadang-kadang orang panggil kambing, kan? Dia nyanyi. Nabi kata, mahlan ya Anjashah, la tuksirul khawarir. Pelan-pelan wahai Anjashah, lagu kau tu. Jangan cepat sangat. Nanti susah kaum wanita yang ada di atas belakang unta. Nabi tak kata, hey, apa duk menyanyi lara. Kau tak ingat? Baca Quran lah. Tak, baca Quran. Tapi ada time orang nak menyanyi, tak apa. Selagi dia tak against pengajaran Islam. Agama bukan semua, setiap orang suruh. Tak. Sebab tu ada, kita tahu riwayat apa nama sahabat apabila tengok orang jalan tunduk, kan? Dia kata, kami tak sangka bahawa saya mata kami akan lihat. Orang tanya, sepasal ramai orang duduk tengok ni. Masya Allah, rajul salih. Satu orang lelaki salih. Jalan tunduk je. Kata, kami telah melihat Umar bin Khattab. Iza takallam asma' wa iza masya asra' wa iza daraba awja'. Kami telah tengok Umar bin Khattab. Bila dia cakap, semua orang dengar. Tak ada. Tak apa. Masya Allah. Bila dah, orang nak tanya, Macam mana ni? Alhamdulillah. Tak boleh kuat-kuat sangat, tak baik. Nah. Idza takallama asma' bila dia cakap semua dengar. Wa idza masya asra' bila dia jalan laju. Tak ada jalan slow. Kau nak pergi mana? Ceramah lagi setengah jam, kau sampai lagi setengah jam lewat, kan? Tak boleh jalan cepat-cepat, tak baik. Wa idza daraba auja' bila pukul sakit. Tetapi dia adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah di kalangan kami.